بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوانا في دين عزكم الله وبارك الله فيكم، إن شاء الله لنجدكم pembahasan dari كتاب منهاج السالكين وتوضيح الفقه في الدين. Masuk pada pembahasan yang berikutnya, yaitu Kitabul Mawaris, kitab tentang masalah warisan. Qala Syekh rahimahullahu taala: wa hiya al-ilmu bi kismati tarikati baina mustahiqiha. Ilmu al-mawaris, atau dikenal dengan ilmu al-faraid, adalah ilmu al-ilmu bi kismati tarikah, ilmu untuk membagikan harta waris. Baina mustahiqiha, di antara orang-orang yang berhak mendapatkannya. Ini makna ilmu al-mawaris, atau kita sebut tadi ilmu apa? Al-Faraid. Nah, di mana ilmu al-Faraid ini di antara ilmu-ilmu syar'iyah, ilmu-ilmu syariat yang memiliki keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan masalah tentang warisan ini, Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan secara langsung dengan penjelasan yang sangat sempurna dalam masalah ilmu faraid. Allah Subhanahu wa taala mewakilkan kepada malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak juga mewakilkan kepada nabi yang diutus, tapi langsung Allah menjelaskan tentang bagian-bagian dari orang-orang yang berhak mendapatkan harta waris. Ada yang bagiannya setengah, ada bagiannya seperempat, ada bagiannya seperenam, seperdelapan, dua per tiga, dan yang lainnya. Berbeda dengan hukum-hukum yang lain yang ada dalam Al-Quran secara mujmal, secara global, kemudian dijelaskan oleh sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti sholat misalnya, dalam Al-Quran hanya disebutkan wa aqimus sholat, tegakkanlah sholat. Adapun rincian bagaimananya sholat dari takbiratul ihram sampai salam dijelaskan oleh siapa? Oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga zakat, berapa nisabnya, bagaimana haulnya, dan lain sebagainya, dijelaskan dalam sunnah Nabi SAW. Haji dan yang lainnya daripada hukum-hukum syariat, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara global dalam Al-Qur'an, dijelaskan oleh sunnah Nabi SAW. Berbeda dengan masalah warisan, langsung Allah yang menjelaskannya dengan penjelasan yang rinci, bagian-bagian yang berhak mendapatkannya. Nah, bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan diangkatnya ilmu waris ini di antara alamat apa? Hari kiamat. Ini menunjukkan tentang agungnya, mulianya ilmu faraid ini, ilmu tentang waris. Nah, dalam satu hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna sa'ata la taqumu hatta la yuqsamu miras wa la yufrahu bi ghanimah." Sesungguhnya hari kiamat tidak akan tegak sampai tidak dibagikan warisan. Diangkatnya ilmu waris, ilmu faraid, ini di antara ciri-ciri hari kiamat. Wala yafrahu bi ghanimah, dan tidak bahagia, tidak senang dengan mendapatkan ghanimah. Nah, ini menunjukkan bahwa ilmu waris ilmu yang mulia. Bahkan dalam satu asar ketika seorang budak dijadikan sebagai pemimpin suatu kaum, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu beliau bertanya, siapa yang menjadi pemimpin di antara kalian? Dia mengatakan, Ibnu Abzah maula lana. Ibnu Abzah adalah seorang budak yang dibebaskan oleh kami, tapi diangkat menjadi khalifah, pemimpin ketika itu. Nah, Umar bin Khattab bertanya lagi, kenapa kalian mengangkat seorang budak yang dibebaskan menjadi pimpinan kalian? Mereka menjawab, innahu qari'un li kitabillah alimun bil faraid. Dikarenakan budak ini dia menghafal Al-Qur'an dan mengetahui ilmu faraid. Nah, di antara keutamaan ilmu al-faraid. Kebanyakan di antara para ulama mereka menyebutkan keutamaan-keutamaan ilmu al-faraid. Nah, dan perlu kita ketahui bahwasanya ilmu faraid, supaya kita mahir, supaya kita bisa di dalam ilmu faraid ini, membutuhkan tiga ilmu yang lainnya. Yang pertama ilmu fatwa. Yang kedua ilmu tentang nasab. Yang ketiga ilmu tentang perhitungan. Ini di antara tiga ilmu yang sangat diperlukan dalam masalah pembagian warisan. Yang pertama ilmu fatwa. Dalam artian mengetahui hukum berapa kadar harta waris bagi setiap orang yang berhak mendapatkan warisan. Bagian anak, berapa bagiannya? Bagian ibu, bagian ayah, berapa bagian? Ini ilmu fatwa namanya. Nah, siapa orang yang menghajib, menutup, dan siapa yang tidak tertutup, akan bahas nanti. Nah, yang kedua ilmu nasab. Dengan mengetahui setiap dari ahli waris nasabnya dengan si mayit. Apa hubungannya dengan si mayit? Apakah dia anak, ibu, saudara, paman, atau yang lainnya? Nah, yang ketiga ilmu hisab. Ilmu matematikanya, perhitungannya. Dia harus tahu bagaimana perhitungan sepertiga, seperempat. Nah, ini penting dalam ilmu waris. Tiga ilmu yang merupakan perkara yang sangat diperlukan dalam ilmu waris. Ilmu fatwa, ilmu nasab, dan ilmu apa? Hisab. Nah, kalau seandainya kita paham tentang bagian-bagian si fulan berapa, sapi tidak bisa menghitungnya? Ya enggak bisa. Misalnya 1/3 ditambah 1/2 berapa? Jawabannya 2/5. Bisa itu salah. Hah? Salah, ya. 1/3 tambah tadi 1/2 tambahkan duanya. Berarti 2/5. Ya salah. Ya. Harus tahu ilmu hisabnya. Bagaimana pertambahan perperan tadi? Nah, barakallahu fikum. Ya, ada penyebut, ada pembilangnya. Apa yang disamakan? Penyebut atau pembilangnya? Ini penting. Ya, dalam masalah ilmu perhitungan seperti ini. Nah, di antaranya berguna sekali dalam pembagian warisan. Walaupun dia paham ya tentang bagian-bagiannya tadi, si fulan dapat bagian segini, si fulan bagian dapat bagian segini. Nah, tahu hukum-hukumnya. Tapi kalau dia tidak mengetahui ilmu hisab, maka dia pun tidak bisa membagikan dengan baik, dengan benar. Nah, sebelum kita sebutkan bagian-bagian bagi ahli waris yang mendapatkan warisan, perlu kita ketahui bahwasannya ada hak-hak yang berkaitan dengan harta si mayit. Nah, sebelum dibagikan kepada ahli warisnya, ada hak-hak yang berkaitan dengan harta si mayit. Yang pertama yaitu mu'natu tajhiz. Nah, biaya pengurusan jenazah. Kafan misalnya, membayar tukang gali ya, atau membayar perlengkapan-perlengkapan untuk mandi. Nah, ini diambil dari harta si mayit. Yang kedua, di antara hak-hak yang berkaitan dengan mayit yaitu wasiat. Kalau seandainya si mayit berwasiat, kalau saya meninggal, 1/3 hartaku misalnya untuk pembangunan masjid atau untuk sedekah harus diberikan kepada yang lainnya, dikeluarkan dulu 1/3 dari harta si mayit tersebut sesuai dengan jumlah wasiatnya. Mungkin 1/3, mungkin 1/4, mungkin 1/6. Yang jelas jangan lebih dari 1/3. Kalau lebih dari 1/3, harus dengan persetujuan semua ahli waris. Kalau satu ahli waris yang sudah setuju, maka tidak boleh menunaikan wasiat dengan lebih dari 1/3. Nah, kemudian yang berikutnya, di antara hak-hak yang berkaitan dengan harta waris yaitu hutang. Ya. Hutang ada dua hutang. Ada yang berkaitan dengan harta waris tersebut. Seperti dia hutang dengan gadai. Nah, menggadai rumah, mobil atau yang lainnya. Atau hutang yang sifatnya mutlak, tanpa ada ikatan. Nah, hutang bukan sebabkan gadai misalnya, atau hutang yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, sudah bayar kafarah misalnya, belum tunaikan, diambil dari harta si mayit tersebut. Ya. Baru kalau setelah 4 perkara ini atau 3 perkara ini ditunaikan, penyelenggaraan jenazah, pengurusan jenazah, kemudian hutang-hutangnya selesai, wasiat pun telah dinaikkan, maka sisanya ini sebagai apa, harta waris, ya, dibagikan kepada ahli warisnya. Nah, Saya baca dulu. Qala rahimallahu ta'ala wal aslu fiha qawluhu ta'ala fi surat an-nisa. Dalil tentang warisan yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala fi surat an-nisa, dalam surah An-Nisa. Surah An-Nisa ayat 11 sampai 13 dan juga surah An-Nisa ayat 176. Jadi antara dalil-dalil tentang warisan. Yusikumullahu fi auladikum idzakari mithlu haddil unsayain. Allah Subhanahu wa ta'ala mewasiatkan kepada kalian, memerintahkan kepada kalian tentang pembagian harta waris terhadap anak-anak kalian. Lidzakari mithlu haddil unsayain, bagi laki-laki mendapatkan bagian dari dua anak perempuan. Nah, ila qawli ta'ala, sampai firman Allah Subhanahu wa ta'ala, tilka hududullah, itulah batasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin mengetahui berapa bagian-bagian dari ahli waris tersebut, kuncinya kita menghafalkan surah ini ayat 11 sampai 13 dan juga ayat yang ke 176 dari surah An-Nisa. Nah, di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang pembagian laki-laki dan perempuan. Lidzakari mithlu haddil unsayain. Bagi anak laki-laki mendapatkan dua kali bagian dari anak perempuan. Nah, kalau kita misalkan si fulan meninggal dunia, memiliki dua anak perempuan dan satu anak laki-laki. Maka bagiannya, satu anak laki-laki ini bagiannya sama dengan dua anak perempuan. Nah, kalau seandainya harta waris yang ditinggalkan itu adalah 100 juta, misalkan, berapa anak laki-laki dapatnya? 20 juta. Anak perempuan? Yang satu 25 juta. Yang satu 25 juta. Ini makna ayat lidzakari mithlu haddil unsayain. Fa in kunna nisa'an fawqa itsnatain falahunna tsulutsa ma tarak. Kalau seandainya anak-anaknya itu perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Nah, misalkan seorang meninggal dunia, meninggalkan 4 anak perempuan. Nah, 4 anak perempuan. Kemudian misalnya 1 orang ayah. Ya, meninggalkan 4 orang perempuan dan ayah. Yang 2/3 ini dibagikan kepada siapa? 4 anak perempuan. Sisanya kepada siapa? Kepada bapaknya. Nah, sebagai atobah. Dan 3 anak perempuan ini dengan syarat tadi tidak ada anak laki-laki. Nah, kalau ada anak laki-laki, kembali kepada ayat sebelumnya tadi, bagi laki-laki mendapatkan 2 kali bagian perempuan. Nah, jika ada anak laki-laki, hitungannya bukan 2/3 lagi. Ya. Tapi hitungannya bagi laki-laki 2 kali anak perempuan. Nah, tinggal dibagikan saja. 1/4 ini anak perempuannya. Laki-laki 2 kali bagian anak perempuan. Paham? Contoh misalnya, meninggal punya 100 juta. Ya, harta warisnya 100 juta. Dia mempunyai 4 anak perempuan, satu anak laki-laki. Nah, berapa bagiannya? Dibagi 6. Iya, berapa? Soal ayah. Enggak ada ayah ya? Oh, nah, bagi anak meninggalkan satu anak laki-laki, 4 orang anak perempuan. Satu aja 1 juta. Dibagi 6 dulu. Sip. Nah, sebentar. Tulis ya. Si laki-laki satu ini seakan-akan tadi, ya, bagiannya 2 kali lipat bagi anak perempuan. Nah, kalau anak perempuan 4, yang laki-laki itu 2 jadinya. Jadi, 6. Barakallahu fikum. Ya. Paham insya Allah? Tapi kalau misalnya nggak ada anak laki-laki, yang ada hanya anak perempuan 3 atau 4, langsung saja 2/3-nya dibagi rata, ya, untuk 3 orang anak perempuan. Kalau hartanya 100 juta misalnya tadi, ambil 2/3 dari 100 juta. Berapa itu? Itu aja berapa? 60 sekian. 60 sekian ini dibagikan ke 3 anak perempuan. Rata. Nah, berarti masing-masing 20 misalnya. Nah, insya Allah. Tapi kalau ada anak laki-laki, hitungannya bukan 2/3 lagi. Tapi hitungannya bagi laki-laki mendapatkan 2 kali bagian anak perempuan. Masya Allah. Lumayan nih masalah warisan ini. Ya. Dan perlu kita ketahui bahwasanya tentang warisan ini ada rukun-rukunnya. Ya. Ada rukun-rukunnya. Yang pertama yaitu mewaris. Mewaris itu dari mayit. Yang apa namanya memberikan harta waris, apa namanya istilahnya, ada ahli waris sebagai itu lagi, hah, ya mayit, apa namanya istilahnya, kalau dalam istilah apa namanya yang ma'ruf yang umum, ada ahli waris, ada apa, pewaris. Baik. Nah, pewaris ya, yang pertama mewaris, pewaris itu mayit yang meninggal dunia. Ini pewaris namanya. Nah. Yang kedua ada waris. Ahli waris. Ada mewaris. Ada waris. Nah. Dan waris ini. Syaratnya. Dia hidup. Ketika. Pewarisnya meninggal dunia. Walaupun beda 1 jam. Walaupun beda beberapa menit. Misalnya. Misalnya ayah dan anak kecelakaan bareng. Misalnya. Ayahnya meninggal terlebih dahulu. Ya. Beda 2 menit dengan anaknya. Tetap anaknya berhak mendapatkan warisan. Nah, walaupun si anaknya dia meninggal dunia juga. Ya. Tapi hitung dulu warisannya. Si anak dapatkan bagian tadi. Setelah itu baru dibagikan lagi kepada ahli waris yang lainnya kalau masih ada. Nah, insya Allah. Nah. Sedang waris. Yang ketiga. Hakul maurus. Syaratnya. Nah. Hak yang diwariskan. Yaitu harta. Ya. Bisa berupa harta. Nah. Bisa berupa sub'ah. Bisa berupa kitos. Misalnya hak al-maurus. Hak yang diwariskan. Di antaranya harta. Atau juga masuk ke dalamnya tadi. Sub'ah. Lagi kita bahas. Ataupun kitos. Misalnya. Dan yang semisalnya. Nah. Ini di antara rukun. Rukun warisan. Ada pewaris. Ada ahli waris. Dan juga ada hak yang diwariskan. Di antaranya harta. Ada harta yang diwariskan. Nah. Ini rukunnya. Adapun syaratnya, yang pertama, mautul muwaris. Ya. Meninggalnya pewaris. Meninggalnya baik disaksikan secara langsung. Ya. Ma'ruf disaksikan oleh keluarganya. Meninggal dunia. Pewaris ini. Atau dengan persaksian 2 orang yang adil. Ya. Pewarisnya tadi mana? Jauh misalnya. Keluarganya dan menyaksikan. tapi datang khabar dari dua orang yang adil bahwasannya orang tuanya meninggal dunia. Misalkan. Nah, jadi syaratnya pewaris harus meninggal dunia terlebih dahulu. Nah, ada pun kalau pewaris masih hidup, tidak bisa dibagikan harta waris. Ya, masih hidup misalnya sudah, daripada nanti pusing-pusing, misalnya bapak atau ibu ingin menyaksikan supaya enggak ada keributan. Ini si fulan 2/3, si fulan min 1/6, lain sebagainya. Enggak bisa. Enggak bisa. Harta waris itu dibagikan setelah kepastian meninggal dunia pewarisnya. Nah. Kemudian syarat yang kedua, yaitu hidupnya ahli waris. Ini syarat yang kedua. Ya, sudah pasti hidupnya ahli waris setelah kematian pewaris. Nah, dan syarat yang ketiga, mengetahui bagian-bagian dari warisan tersebut. Nah, atau mengetahui dari arah mana dia mendapatkan warisan. Ya. Apakah dari hubungan suami istri, antara suami dan istri dapat bagian tertentu, ataukah dikarenakan nasab, ataukah dikarenakan membebaskan budak. Ya. Seorang budak dibebaskan misalnya. Kemudian budak ini enggak mempunyai ahli waris. Maka harta waris jatuh kepada yang membebaskannya. Disebut dengan wala, akan kita bahas nanti insya Allah dilanjut lagi. Ya. Dan sebab-sebab seseorang mendapatkan harta waris, ada beberapa sebab. Yang pertama, yaitu dengan sebab pernikahan. Nah, suami, istri, ya, suami mendapatkan setengah dari harta waris istrinya kalau si istri tidak memiliki anak. Kalau istri memiliki anak, suami mendapatkan bagian berapa? 1/4. Nah, begitu juga istri mendapatkan harta waris dari suaminya dengan bilangan 1/4. Nah, tapi kalau si suami memiliki anak, mendapatkan 1/8. Ya, ada bagian-bagian tertentu. Yang kedua, disebabkan nasab. Anak, ibu, ayah, misalkan. Nah, saudara, disebabkan nasab. Yang ketiga, disebabkan wala tadi. Pembebasan budak. Ya. Orang yang membebaskan budak, ini bisa dia mendapatkan harta waris dari budak yang dia bebaskan. Kalau seandainya budak tersebut tidak memiliki ahli warisnya. Nah, barakallahu fikum. Sekarang kita baca dulu ayatnya. Ayat dari surah An-Nisa tadi. Nah, kita baru sebutkan bagian laki-laki, dua kali bagian perempuan. Kemudian, kalau anak perempuan lebih dari dua, mendapatkan berapa? 2/3. Wa in kanat wahidatan falaha nisf. Kalau anak perempuannya satu saja, mendapatkan setengahnya. Mayit, istilahnya dia, meninggalkan satu orang anak perempuan. Nah. Dan satu ayah. Misalnya. Anak perempuan mendapatkan berapa? 1/2. Sisanya untuk siapa? Untuk ayah sebagai asobah. Nah. Kalau dia hanya meninggalkan satu anak perempuan saja, gak ada ahli yang lainnya, ya, berikan 1/2 dulu. Sisanya di awal namanya. Diputar lagi. kembali lagi kepada anak perempuan. Saya dapat semuanya oleh anak perempuan tadi. Nah, walaupun ada sebagian syarat di antara para ulama yang mengatakan sisanya kepada baitul muslimin. Nah, kalau ada baitul muslimin. Assalamualaikum. Kalau anak perempuan satu, anak laki-laki satu, tadi sudah. Lidah kali ini sudah hadir. Mustajabin. Bagian setengah ini, kalau hanya memiliki satu anak perempuan. Kalau ada anak laki-laki, beda lagi hitungannya. Baik. Wali abawaihi likulli wahidi minhuma sudus mimma taraka in kana lahu walad. Ya. Bagi kedua orang tua, nah, ayah dan ibu, bagi setiap salah satu di antara keduanya mendapatkan sepertinah dari harta waris apabila si mayit memiliki anak. Ya. Apabila si mayit memiliki anak. Barakallahu'alaikum. Misalkan seorang mayit meninggal dunia. Nah. Meninggal memiliki satu anak perempuan. Mempunyai ibu. Nah. Kemudian juga mempunyai ayah. Ya. Anaknya dapat berapa tadi? Setengah. Ibunya dapat sepertenang. Bapaknya dapat sepertenang. Masih ada sisa. Yang sisanya ini diberikan kepada laki-laki. Lebih utama. Ya. Bapaknya lebih utama. Saya akan kita bahas tentang asobah. Asobah itu sisanya. Yang mendapatkan sisa itu, yang lebih utama itu adalah kalangan laki-laki yang lebih dekat kepada si mayit. Nah, atau misalkan sekarang, mayit, dia memiliki ayah, memiliki ibu, memiliki anak perempuan. Nah, ibu yang berapa ibu? Apa? 16. Ayah berapa? 16. Ada sisa? Bisa bagi siapa sisanya? Bagi anak laki-laki. Dikatakan lebih dekat kepada si mayit. Nah, anak lebih dekat kepada si mayit daripada ayahnya. Barakallahu fikum. Nah. Fa illam yakun lahu waladu wa warithahu abawahu fali ummihi tsulus. Kalau tidak mempunyai anak dan ahli warisnya hanya kedua orang tuanya, maka bagi ibunya sepertiga. Kalau si mayit sudah memiliki anak, yang mendapatkan bagian lebih besar siapa? Ibunya dapat sepertiga. Kalau ada ibu dan ayah, ibu sepertiga, sisanya bagi siapa? Bagi ayah. Berapa ayah berarti? 2/3. Lebih banyak lebih kecil? Banyak. Nah, yang bagian laki-laki biasanya lebih banyak. Ya, ini hikmah. Hikmah ilmu fara'i. Barakallahu fikum. Nah. Paham ya? Kalau punya anak, ibu sepertiga. Kalau gak punya anak, ibu sepertiga. Nah. Kalau ada ayah, ayah sisanya tadi. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Kalau dia mempunyai saudara-saudara, maka bagi ibunya sepertenang. Ya. Kalau punya anak atau punya saudara-saudara, nah, maka ibu terhalang lagi dari mendapatkan sepertiga menjadi sepertenang lagi. Nah, ya. Min ba'di wasiyati yusi biha aw dain. Dan harta waris ini dibagikan setelah ditunaikan wasiat atau hutang-hutangnya. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Bapak-bapak kalian dan anak-anak kalian, kalian tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat memberikan manfaat kepada kalian. Fariidatan minallah, ini merupakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, innallaha kana 'aliman hakima, Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Maha bijak sana. Nah, ini ayat yang ke-11 ya. Setelah kita lanjutkan nanti ayat yang berikutnya berkenaan dengan faraid. Ini gambaran ringkas saja. Ya. Kalau kita mau bahas lebih rinci, ada syarat-syaratnya. Kapan ibu mendapatkan sepertenam, ada syarat-syaratnya. Nah. Kapan ibu mendapatkan sepertiga, ada syarat-syaratnya. Kapan anak perempuan mendapatkan bagian setengah, ada syarat-syaratnya. Kapan mendapatkan 2/3, ada syarat-syaratnya. Nah, dengan ringkas ya, seperti apa yang kita sebutkan tadi. Ya, barakallahu fikum. Tinggal nanti kita bahas tentang warisan bagi suami, warisan bagi istri, dan juga warisan bagi saudara-saudara. Baik saudara sekandung, atau saudara sebapak, atau saudara seibu. Nah, dan diikutkan juga warisan kepada anak, yaitu anak dari anak laki-laki. Nah, si fulan misalnya punya anak, ya, laki-laki, dan anak perempuan. Nah, kemudian si anak laki-laki ini meninggal dunia, tapi dia punya anak laki-laki lagi. Kemudian si kakeknya meninggal dunia tadi. Maka si anak, anak yang meninggal dunia tadi tetap mendapatkan warisan. Nah, akan kita bahas nanti masalah ini. Tapi beda keadaannya kalau dia punya anak perempuan, ya, punya anak perempuan, kemudian si perempuan ini punya anak lagi perempuan atau laki-laki. Nah, sementara si perempuan ini memiliki saudara. Ya. Memiliki saudara. Baik saudara laki-laki atau perempuan. Maka cucunya ini terhalang. Tatkala si kakeknya meninggal dunia. Ya. Terhalang dengan saudaranya. Ini menunjukkan bahwasanya kalau nasab dari laki-laki lebih kuat. Ya. Sehingga dalam masalah nasab pun. Penyandaran nasab itu kepada siapa? Kepada laki-laki. Nah, kepada laki-laki. Kecuali kalau waladuz zina, anak si hasil zina, nasabnya kepada siapa? Kepada ya ibunya, perempuan. Nah, kalau dikira nasab kepada perempuan di mana nih? Adakah nasab kepada perempuan? Daerah mana ini? Sumatera. Nah, Padang. Ini salah. Ya. Nasab kepada perempuan salah. Ada juga yang nasabnya kepada laki-laki perempuan. Ya. Sebut dua-duanya. Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, Ubay ini nama ayahnya, Salul nama perempuan ibunya. Nah, nasab kepada kedua-duanya. Ma'ruf barakallahu fiik. Ya, alhamdulillah, kalau ada pertanyaan silakan. Ini tadi seorang cucu laki-laki bisa mendapatkan waris dari kakeknya. Seorang cucu laki-laki dari anak laki-laki dari kakeknya atas dasar bapaknya. Nah, lebih kuat hubungan apa nasab laki-laki. Nah, dalam membagi harta waris itu apa ada ketentuan hartanya di nilai uang dulu atau kalau seandainya dengan fisik ini bisa di apa namanya dibagi-bagi dengan adil apa-apa. Nah, ini punya tanah misalnya berapa hektar, 1 hektar misalnya, yang ada anak laki-laki 1, 2 anak perempuan. Nah, tinggal bagi saja, bagi anak laki berapa itu 5.000 ya meter, 5.000 meter ya. Nah, bagi anak perempuan dapat berapa tadi? Barakalawikum. Sisanya bagi 2. Ya, bisa dengan demikian. Kalau seandainya mudah, tadi kadang-kadang berbeda keadaan nilainya. Nah, kalau diuangkan kadang beda nilainya. Ini tanah, masya Allah, misalnya bagian pinggir jalan. Nah, kalau diuangkan mungkin mahal. Sementara ini tanah masuk ke dalam. Nah, ya, sehingga bisa disesuaikan dengan nilai dari harga tersebut. Barakallahu. Kalau seandainya sekedar setiap persenggaraan mau diuangkan, ya silakan saja. Ya. Bisa diuangkan tadi, bisa juga langsung untuk barangnya dibagikan. Nah. Kalau tidak bisa dibagi-bagi, misalnya tidak rumah. Ya. Kalau langsung bisa dibagi-bagi. Nah, kalau sekat-sekat, jadi begini, jadi begitu. Ya. Maka bisa diuangkan terlebih dahulu. Diuangkan rumah ini berapa ukurannya. Nah, berapa tanahnya, kalau diuangkan berapa harganya, ya harga jatuh misalnya 1 miliar. Nah, 1 miliar tinggal lihat ahli warisnya, ya ada siapa saja, pasalnya anak laki-laki, kemudian juga dua anak perempuan yang gampangnya. Nah, laki-laki dapat berapa tadi? Dapat 500 juta. Nah, anak perempuan dapat 250 juta. Nah, kalau seandainya ternyata rumah itu ditempati oleh anak laki-laki saja, jadi anak laki-laki tinggal bayar 250 juta kepada anak perempuan, 250 juta kepada anak perempuan yang satu lagi. Ya. Masing-masing sudah punya rumah misalnya. Sudah punya rumah, punya rumah. Nah, orang tuanya bersama anak laki-lakinya. Nah, itu tadi. Bersama anak laki-lakinya. Dan rumah ini milik orang tuanya, milik ayahnya misalnya tadi. Ibunya sudah meninggal duluan. Maka tinggal tadi. Ya, bisa dinilaikan dulu, diuangkan. Nah, kemudian tinggal diberikan. Kalau dijual, bisa dijual hanya satu kamar saja kan susah kan ya. Bagian perempuan bisa satu kamar. Susah, jual satu kamar saja. Nah, MB-nya langsung bisa jadi ini. Satu rumah. Sehingga bisa si laki-laki tadi ya membayarkan bagian perempuan tadi. Barakallahu. Apakah termasuk harta waris seperti perabot yang ditinggalkan oleh orang tua? Yang jelas harta waris itu harta yang ditinggalkan oleh si mayit. Baik berupa uang, berupa rumah, berupa perabot, pakaian. Ini maksudnya harta waris. Nah, barakallahu fikum. Penting ya ilmu matematika ya. Ya, jangan berlebihan juga. Penting untuk dalam masa ini pembagian warisan, insyaallah. Penting. Anak-anak kita ajari juga matematika. Nah, ya bisa. Di antaranya masalah ilmu waris. Ya. Baik, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.